Itukah caramu jauhi aku tanpa ada kata? Kau pergi dariku, ku tak mengerti yang kau inginkan. Datang dan pergi sesuka hatimu, ku tak mengerti yang kau inginkan. Datang dan pergi semau hatimu. Datang dan pergi semau hatimu. Itukah caramu jauhi aku tanpa ada kata? Kau pergi dariku, ku tak mengerti yang kau inginkan. Datang dan pergi semau hatimu, ku tak mengerti yang kau inginkan. Datang dan pergi semau hatimu. Datang dan pergi sesuka hatimu, ku tak percaya dirimu lagi. Pergilah jauh dari hidupku. Itukah caramu jauhi aku tanpa ada kata? Kau pergi dariku, ku tak mengerti yang kau inginkan. Datang dan pergi sesuka hatimu, ku tak mengerti yang kau inginkan. Datang dan pergi semau hatimu.